Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Hina asbaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minnar. Alhamdulillah, kita telah selesai membahas berkaitan dengan bab ikrar, pengakuan, na'amarakallahu fikum, dan telah berlalu penjelasan bahwasanya na'amarakallahu fikum al-iqrar itu adalah al-iqrar li nafsihi, atau al-iqrar ala nafsihi, atau al-iqrar li ghairihi, atau al-iqrar ala ghairihi. Na'amarakallahu. Dan berkaitan dengan ini na'amarakallahu ada tiga. Iqrar itu na'amarakallahu. Ini yang berkonsekuensi terkait dengan hukuk na'amarakallahu ada tiga. Yaitu al-iqrar ala nafsihi. Ya, itu berkaitan dengan dia mengaku telah berbuat perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia terkena hukum. Ya, na'amarakallahu fikum. Ya, atau yang kedua adalah al-iqrar li ghairihi, dia sebagai syahid, na'amarakallahu fikum. Dan yang ketiga al-iqrar ala ghairi, dia sebagai mudai. Mudai itu orang yang mengklaim, na'amarakallahu fikum. Sudah, alhamdulillah. Itu semuanya na'amarakallahu fikum diharuskan dan diwajibkan agar dia mengatakan dengan ucapan yang hak. Kata Rasulullah SAW, "Qul haqqa walau kana murra." Nih, katakan yang benar meskipun na'amarakallahu fikum, nih akibatnya pahit. Na'amarakallahu, akibatnya pahit. Ikhwani fiddin rahimahullah wa rahmatullahi barakallahu fikum. Alhamdulillah kita telah selesai bahasan ini. Dan insyaallah sebelum kita lanjutkan bab yang baru, yaitu bab al-ariyah na'amarakallahu fikum, atau al-ariyah na'amarakallahu fikum, maka kita baca dulu hadis na'amarakallahu fikum. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu na'amarakallahu fikum. Nah, yang hafal zakat macam semuanya. Alhamdulillah. Selanjutnya masuk dalam kitab Al-Buyu, dimasukkan oleh para ulama. Ikhwan ibn rahmah rahmukum jain barakallahu fikum, adalah babul ariyah, bab pinjam meminjam. Al-ariyah na'amarakallahu fikum. Sebelum kita baca hadisnya, perlu kita fahami tersebut na'amarakallahu terlebih dahulu na'amarakallahu fikum istilah ariyah. Ikhwan ibn rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Ya, istilah ariyah dalam ilmu fikih na'amarakallahu fikum. Ikhwan ibn rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Ikhwan ibn rahmah. Al-ariyah itu bisa dibaca al-ariyah bidun tasydid, ya. Bisa dibaca dengan al-ariyah bid tasydid na'amarakallahu. Kalau itu rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Ya. Maknanya adalah pinjam meminjam. Ya kan itu rahmah rahmukum jami'an barakallahu. Nah, dan ini masuk dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Na'amarakallahu fikum. Juga dalam bab wa yamna'unal ma'un, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'un, Ya kan ini ditambah nurahmu. Allah Subhanahu wa taala berbuat baiklah. Dikarenakan yang na'ar ya minat tabarru. Minat tabarru yaitu amarakallahu fikum memberikan ya sesuatu yang ia miliki kepada orang lain dengan tanpa iwat. Ma'amarakallahu dengan tanpa ganti. Itu ya kan tabarru namanya. Ikhwan ibn Bahmaran sehingga masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala wa ahsinu berbuat ihsanlah kalian innallaha yuhibbul muhsinin. Dan ketika amarakallahu fikum memiliki manfaat yang bisa di apa diambil atau dirasakan oleh orang lain kemudian dia menahannya diancam sebagai orang yang kadzdzaba bid-din ya memustakan hari kebangkitan musan hari kiamat. Nam Allah mengatakan di akhir surat Al-Maun wa yamna'unal maun dan mereka menahan dari barang-barang yang remeh untuk dipinjamkan atau diberikan amrah. Ya kan ini tentang marah mengucapkan barakah. Sekarang pengertian ariyah. Apa itu ariyah? Ikhwani fiddin rahman wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam syarah beliau terhadap Bulughul Maram yaitu dalam kitab Fathul Jalal wal Ikram beliau mengatakan al-ariyah atau al-ariyah na'amaraqlah itu adalah ibahatun nafsi ainin ibahatu nafsi ainin tabqa ba'da istifa'ihi. Ini na'amaraqlah fikum ta'arif ini na'amaraqlah fikum cukup ya untuk mencakup mafhum daripada al-ariyah ya. Ya kan ibu tentah norah pujian para kelor. Kata Asyih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang namanya ariyah itu adalah ibahatu naf'i ainin, memperbolehkan penggunaan manfaat sebuah barang yang ya masih tetap utuh barangnya setelah dipakai. Paling lagi ya. Lagi-lagi, nah terjemahnya na'amaraqlahu fikum. Yaitu ya, memperbolehkan ya, penggunaan manfaat sebuah barang ya, yang masih tetap ya, barang tersebut setelah digunakan. Na'amaraqlahu fikum. Gitu ya. Kalau kita tentang na'amaraqlahu fikum mujin barakallahu. Sampai sini. Nah, di sini rahmatullahi mujin barakallahu fikum akan lebih jelas ketika kita na'amaraqlahu fikum mengenal komponen-komponennya. Ariyah itu ada tiga komponen. Ya. Yang pertama mu'ir. Mu'irun. Yang kedua musta'irun. Yang ketiga mu'arun. Ya, kalau mu'ir itu orang yang meminjamkan. Man lahu naf'u 'ainin. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lagi mu'ir itu adalah orang yang meminjamkan atau dengan istilah man lahu naf'u 'ainin yaitu orang yang memiliki kemanfaatan sebuah barang. Ya, misalnya mobil yang dipinjam, dia yang memiliki mobilnya. Nah, kitab yang dia yang beli kitabnya. Nah, barakallahu fikum pulpen misalnya, dia yang memiliki pulpennya. Ya. Paham ya? Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah barakallahu fikum. Maka untuk mu'ir ini ya berkait dengan sahnya ya i'arah ya maka dia dipersyaratkan mimman yasihhu tabarru'uhu. Sekali lagi ya, untuk na'am barakallahu fikum, dikatakan sah i'arahnya itu harus terpenuhi syarat na'am ya, termasuk orang yang mimman yasihru tabarru'uhu, termasuk orang yang sah tabarru'nya. Na'am barakallahu fikum. Tabarru' itu na'am, dia memberikan sesuatu dengan tanpa imbalan. Paham ya? Sehingga kalau misalnya ada orang yang meminjami, tapi dia adalah orang gila, gak sah. Kenapa? Gak sah tabarruknya. Yeah. Atau orang apa yang meminjam, dia adalah anak kecil, gak sah. Kenapa? Yeah, tabarruknya gak sah. Kau ini betul rahmah kemujan. Ini air nawar yang kemujan. Kali ini entah merah mengucapkan barakallahu fikum. Kemudian ini entah makmu. Komponen yang kedua adalah musta'ir. Nah barakallahu fikum. Musta'ir. Yaitu orang yang meminjam barang. Nah barakallahu fikum. Kali ini entah merah mengucapkan barakallahu fikum. Inilah yang akan dibahas di dalam hadis yang akan kita sebutkan nanti. Nam hadisnya nam barakallahu fikum alal yatima akhlat ya hatta ya yu'ayyidu nam barakallahu kala yu'ati nam hatta yu'atiyahu nam barakallahu. Nam ini khutbah ini musta'ir. Nah, barakallahu fikum sebagaimana dalam penjelasan hadis nanti ikhwan rahimakumullah, itu dia yang mengambil menggunakan barang tadi berkewajiban untuk menjaga barang tersebut. Nah, barakallahu fikum ikhwan fikrah mung sampai barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya utuh, tidak berubah sama sekali. Nih, tidak apa? Tidak rusak, tidak berkurang. Musta'ir. Hal ini tentang penarahan. Yang ketiga, komponen yang ketiga, mu'ar. Al-mu'ar itu adalah barang yang dipinjamkan. Maka untuk na'amarakallahu fikum sahnya al-i'arah, maka mu'ar ini na'amarakallahu fikum dipersyaratkan termasuk mimma yajuzu naf'uhu syar'an. Nah warakallahu mimma yajuzu naf'uhu syar'an, termasuk sesuatu yang diperkenankan, diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara syar'i. Nah warakallahu fikum. Kan fi tentang au 'urfan atau secara 'urfi. Ya. Yeah. Sehingga enggak boleh tanpa minjamkan gitar, enggak boleh. Pinjam gitar, ya, enggak boleh di sini. Enggak sah nama barakallahu. Kenapa? Termasuk sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan. Nama barakallahu. Ya, secara syar'i. Ya kan ini tentang marah mukmin barakallahu. Naam. Atau yang marah makmum enggak boleh kamu minumkan racun untuk diminum. Ya. Enggak boleh. Kenapa? Secara urfi enggak boleh, enggak bisa digunakan amarakallahu fikum. Ya. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu. Ya. Yang kedua na'amarakallahu fikum, ya. Syarat mu'ar itu tabqa naf'u ba'da istifa'i. Dikatakan sebut. Manfaatnya masih tersisa setelah digunakan. Sehingga enggak boleh na'amarakallahu meminjamkan sesuatu yang ketika digunakan habis. Pinjam lilin untuk dinyalakan, enggak boleh, enggak bisa. Kenapa? Habis lilinnya. Nama barakallahu fikum. Nggih. Ya khalifin, atau pinjam roti. Enggak bisa, nama barakallahu fikum. Kalau dia makan amarakallahu dia ganti. Nggih. Kenapa? Termasuk sesuatu yang habis setelah dimanfaatkan. Ya. Yeah. Pangnya nawarakallah. Ya kan lebih entah marah kemudian para kelas. Nah, dan ini hukumnya. Setelah kita membahas nanti finish, ini hukumnya. Ya, sunnah. Hukum asalnya sunnah. Nah, barakallah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu taala, hukmul 'ariyah zukirat annaha sunnatun li'anna takhilatun fi umumi qawlihi ta'ala wa'afsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, kata beliau demikian. Dikarenakan ini masuk dalam keumuman sabda apa firman Allah subhanahu wa ta'ala, berbuat ihsanlah kalian, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang berbuat ihsan. Kali bet entah norah. Kata beliau, walakinna qad tajibu ahyanan. Akan tapi terkadang bisa berubah hukumnya jadi wajib. Nih. Ya bahkan bisa berubah hukumnya jadi haram. Naam rabbal. Kali bet entah norah mukmujan para qawi. Beliau contohkan ya, naam rabbal. Idza ra'aita shakhsan yahtaju ila thawbin fi syita'i li siddatil burdi wa anta ma'aka thiyabun fauna tajibu 'alaika an tu'irahu thawbaka kay yadfa'a bihi siddatil burdi. Contohkan beliau demikian. Ya. Kalau kita rahmatmu seperti apabila ada seorang membutuhkan baju untuk ia pakai. Nam, di musim dingin karena dia kedinginan amarakala. Dalam keadaan kamu punya amarakala baju atau mantel atau apa amarakala yang bisa amarakala fikum ya menahan rasa dingin tadi. Nah, ketika amarakala kamu memiliki hal itu dan dipinjam oleh teman kamu amarakala fikum, maka wajib bagi kamu amarakala untuk meminjaminya. Nah, amarakala. Demikian kata Syekh Muhammad bin Sulaim. Ikhwan bin Tahnah rahimahullah rahmatullahi barakallah. Nah, dicontohkan lagi, wajat syahsan atsan, engkau dapati seorang yang sedang kehausan, lakinna laisa ma'u ina'un yastaki bihi. Nih, akan tapi dia enggak punya amarakallahu bejana yang bisa dipakai untuk ciduk, nggih. Dengan bisa dia sehingga dia bisa apa? Meminumnya amarakallahu. Ya kan lebih entah mungkin dengan ciduk tadi. Ya kan lebih entah marahmukmujan barakallahu. Atau namarakala dia enggak punya namarakala fung timba yang dia gunakan untuk ngambil air di sumur. Ya kali bikin rahmina rahmukum jin barakallahu fikum. Sementara kamu punya namarakala. Ya, maka wajib bagi antum untuk meminjaminya. Namarakala. Kali bikin rahmina rahmukum jin barakallahu. Nah, ikhwan fil din rahimahullah rahmukum jami'an barakallahu fikum. Alasannya li'anna fiha inqadun lima'sumin. Dikarenakan padanya terdapat unsur penyelamatan bagi jiwa yang dijaga. Maksum jiwa yang dijaga. Ikhwan fil din rahimahullah rahmukum. Tapi hukum asalnya adalah mustahab sunnah. Nah, barakallahu fikum al-i'aroi. Nah, tapi juga bisa berubah menjadi haram. Namarakallahu fikum. Ya kali itu tergantung namarakallahu fikum. Digunakan apa pinjaman tersebut. Namarakallahu fikum. Barang pinjaman tersebut. Ya kali bidin rahman wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Seperti ada seorang datang kepada kamu. Minjam senjata. Namarakallahu fikum. Ya. Minjam pisau. Misalnya namarakallahu fikum. Untuk menyembelih untanya tetangga. Nah, warakulah. Ya. Ya, enggak boleh. Jangan dipinjami. Haram. Karena, nah, warakulah. Itu ada unsur i'anah. Nam. Aladzulm. Nah, warakulah. Unsur membantu kewaliman. Fala yajuz. Dan hukumnya haram. Khalifitimbah. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini paham ya? Ya kan ini tentang amarah makmujumpar. Ya. Setelah kita tahu na'amara kulafikum tentang mafhum ariyah dan hukumnya na'amara kulafikum, baru kita na'amara kulafikum bahas satu persatu hadis yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala terkait dengan bab ini. Na'amara kulafikum. Nah, apa yang harus dilakukan oleh mustayir? Na'amara kulafikum. Ya kan ini tentang amarah ketika dia meminjam barang orang lain. Ya khaliwat rahmat rahmukumujian barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala sebuah hadis. Beliau mengatakan an Samurah bin Jundub, dari Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu anhu qala. Samurah mengatakan, yaitu sahabat yang mulia Samurah bin Jundub mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alal yati ma akhadat hatta yu'addiyahu, atas tangan apa yang ia ambil, yaitu maksudnya adalah kewajiban bagi orang yang mengambil na'amarakallahu barang untuk menjaganya. Na'amarakallahu fikum, menjaganya. Ya khalifatin rahmah rahmukumusya'an barakallahu fikum. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salam, na'amar, yakni lau akhadat minka syai'an ariyatan fa'alayya, lau akhadtu minka syai'an ariyatan fa'alayya ri'ayatuhu wa siyanatu wa himayatuhu mimma yutlifuhu. Nah, marakulah. Sekali lagi, kata beliau, nah, yakni lau akhadtu minka syai'an ariyatan fa'alayya ri'ayatuhu wa siyanatuhu wa himayatuhu mimma yutlifuhu. Nah, warakallahu fikum. Ya khali bitin rahmat wa rahmatum juan barakallahu. Nah, yaitu seandainya saya apa, jika saya na'amarakallahu mengambil darimu barang pinjaman na'amarakallahu fikum, maka wajib bagi saya na'amarakallahu untuk menjaganya. Nah, warakallahu fikum, dari sesuatu yang bisa merusaknya. Nah, warakallahu fikum. Ya kan fitin rahmah mujian barakallahu. Ya, digunakan manfaatnya, dijaga barangnya. Manfaatnya boleh, silakan digunakan. Kenapa yang namanya arya itu ibahatu nafsi ainin, yaitu memperbolehkan penggunaan manfaat sebuah barang. Tapi barangnya tetap dijaga. Ya, sampai dia bisa mengembalikan barang itu kepada pemiliknya. Nah, barakallahu dengan tanpa mengurangi manfaat yang ada pada barang tersebut. Kami bertentah orang. Kata Rasulullah demikian. Ya, alal yati ma akhadat hatta yu'addiya, atas tangan apa yang ia ambil hingga ia kembalikan barang itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, kami bertentah orang. Maknanya, nah, barakallahu fikum, wajib atas orang yang mengambil barang yang pinjaman, nah, barakallahu fikum, untuk, nah, barakallahu fikum, menjaganya sampai dia bisa mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Ya. Na'amarakulafikum, utuh, manfaatnya tidak berkurang. Begitu ya. Ya kan ini bikin rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Wa'amarakulafikum. Nah, sebenarnya ini bikin rahmat warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini umum, ya, mencakup semua barang-barang yang diambil. Na'amarakulafikum, yang ada unsur ya amanah untuk menjaganya, masuk dalam bab ini arya na'amarakallahu fikum. Dan ini yang dimaksudkan oleh mu'alif dengan menyebutkan hadis ini di dalam babul arya. Jelas ya? Masuk dalam bab ijarah, sewa menyewa. Sampai nyewa na'amarakallahu fikum misalnya, ya, maka balik na'amarakallahu fikum, harus na'amarakallahu fikum utuh barang sewaan. Ini bintah norah mengucapkan para kelafin. Nah, kalau misalnya namun terjadi sesuatu pada barang tersebut, ya berarti namun para kelafikum ya tinggal lihat na'amarakulahum kejadian atau perubahan tersebut, ya karena keteledoran atau karena na'amarakulahum pemakaian yang diizinkan. Ya, misalnya sampean pinjam baju, kemudian dipakai jadi usang. Ya, ya kalau lebih cerah melalukmu, itu kan termasuk pemakaian diizinkan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau sampean punya pinjam, misalnya punya mobil, terus kemudian sampean pakai trek-trekan, sampai protokol abe, amro kalau ya, ini karena apa? Perbuatan yang amro tidak diizinkan. Ya. Saya yakin amarok yang menjamkan kamu mobil amarok lafikum itu enggak boleh bagi kamu nih untuk menjadikannya mobil tersebut sebagai apa? Alat untuk nam ugal-ugalan tadi. Nam. Ya mungkin. Ketika kamu lakukan itu nam dan terjadi kerusakan harus ganti. Kenapa? Karena amarok apa tidak diizinkan, penggunaannya tidak diizinkan. Ya kan kita entah ngarah mukmujumian wa barakallahu fikum. Ya. Sehingga nam harus dijaga na'amarakulahum. Ya, jadi masuk dalam bab ini na'amarakulahum bab ariyah juga bab ijarah dan bab yang lain yang semakna dengan itu di mana ada unsur ya orang yang menggunakannya mengambilnya itu harus menjaga barang tersebut. Ya, akan ditentah na'amarakulahum barakallahu. Nah, sehingga entah murah mukmujuin barakallahu fikum atas dasar ini nah barakallahu fikum maka nah seorang yang meminjam itu nah barakallahu fikum ya termasuk amin orang yang dipercaya ya termasuk amin amin orang yang dipercaya. Ya, terkait dengan barang tersebut. Makanya kalau rahmukum warahmatullahi wabarakatuh jangan barakallahu fikum. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh mu'alif rahmatullahi dalam bab ini na'am warakallahu fikum beliau menyebutkan hadis na'am warakallahu fikum adil amanata ila man i'tamanaka na'am warakallahu fikum. Kenapa? Orang yang meminjam itu adalah amin terkait dengan barang yang dipinjamkan kepada dia. Maka dia wajib na'amarakallahu untuk menjaganya nam, sehingga bisa na'amarakallahu mengembalikan barang tersebut utuh kepada pemiliknya. Kata Rasulullah SAW alal yati ma'akhadat na'amarakallahu hatta yu'ayyidahu na'amarakallahu apa? Yu'addiyahu na'amarakallahu rawahul khumsah rawahu imam Ahmad wal arba'ah wa sahhal hakim na'amarakallahu. Kan ini tentang menurah mujian para kelar. Sudah ya? Sudah ini ya? Ya kan ini tentang menurah mujian para kelar. Dan hadis ini tentang menurah mujian para kelar. Dia ambil faedah yang pertama. Hirsul Islam ala adail amanah. Yaitu semangatnya Islam untuk menunaikan agak amanah na'amarakallahu artinya khutun rahmukumullah Islam menghasung dan mewajibkan pemeluk-pemuluknya ya, untuk menunaikan amanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam na'amarakallahu fikum surat An-Nisa na'amarakallahu fikum innallaha ya'murukum an tu'addil amanata ila ahliha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya. Nah, barakallahu. Khairu bikum dan telah hadir dalam hadis ini, nih Rasul mengatakan al-yati ma ahadat hatta yu'addiyahu. Nah, barakallahu fikum. Hatta tu'addiyahu. Sudah ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini pula na'amarakallahu fikum ya. Diambil faedah na'amarakallahu fikum al-musta'ir wal amin. Orang yang meminjam itu adalah orang yang dipercaya, sehingga dia harus na'amurakulahikum merawat, menjaga barang pinjamannya tersebut. Na'amurakulahikum. Ikhwanifidin rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian barakatuh. Kemudian faedah berikutnya, diambil faedah rahmatullahi wabarakatuh, anna man akhada syai'an fa'alaihi radduhu. Barang siapa yang mengambil sesuatu, maka wajib untuk na'amurakulahu mengembalikannya. Nah, baik, nah barakallahu fikum mengembalikan berupa barangnya. Ini bab kita, nah barakallahu sekarang, i'arah ini, atau ijarah, atau mengembalikan samannya dalam bab jual beli. Sama ngambil, nah barakallahu fikum, barang orang lain dalam bab Allah, baik, nah jual beli, nah barakallahu fikum, enggak ngasih harganya itu boleh. Paham ya? Sampai ngambil na'amarakallahu fikum dalam bab na'amarakallahu fikum hutang piutang, na'amarakallahu fikum, enggak sampai kembalikan, boleh na'amarakallahu fikum. Pokoknya siapa saja na'amarakallahu fikum yang mengambil barang, maka wajib mengembalikan na'amarakallahu fikum. Kenapa? Naam, hakul adami mabniyun al musahah. Ini hakul adami mabniyun alal musahah. Ya, haknya Bani Adam itu dibangun di atas kekikiran. Ya. Napa sama ngambil amarakallahu fikum, ya harus sama kembalikan amarakallahu fikum. Itu bukan barang antum. Kami bintah melarah mukmujan barakallahu fikum. Bukan barang antum, sehingga na'amarakallahu fikum harus dikembalikan. Beda dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hakullah mabniyun al-musamahah. Naam. Ya, kalau haknya Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas na'amarakallahu fikum musamahah, kedermawanan. Na'amarakallahu fikum. Ya, sehingga hendaklah melarang kalau sampean berbuat dosa yang itu berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, cukup sampean minta ampun, kelas selesai. Tapi kalau sampean berbuat dosa disertai dengan hak apa mengambil hak barang orang lain, amar haknya orang lain, nah, maka di samping kamu amarakallahu fikum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum harus mengembalikan barang yang kamu ambil dari barangnya orang lain tadi. Imbab radul mazalim, mengembalikan kezaliman-kezaliman, baik itu berupa barang atau berupa non-barang. Seperti na'amarakallahu fikum kehormatan, ya, na'amarakallahu nama baik yang kau cabik-cabik, na'amarakallahu fikum. Nah, gak sekedar antum tobat, saya tobat dari mencela si fulan, ya, tapi kamu tidak berupaya sama sekali untuk istighfar kepada fulan yang kamu telah capek-capek namanya. Na'amarakallahu fikum. Kami bintah nurah mukmujian barakallahu fikum. Nah, kenapa berkaitan dengan orang lain? Sekali lagi, na'amarakallahu fikum, hakul adami mabniun alal musahah. Ya, sementara na'amarakallahu fikum, hakullah mabniun alal musamahah. Hak adami dibangun di atas na'amarakallahu kekikiran, sementara haknya Allah dibangun di atas kedermawanan. Na'amarakallahu fikum. Sehingga harus na'amarakallahu fikum, ya, dikembalikan. Nah, dan dalam hadis ini Rasul mengatakan hatta tu'adiyahu, sampai engkau mengembalikannya. Na'amarakallahu fikum. Ya. Ingat dalam bab i'arah ini na'amarakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kamu na'amarakallahu fikum meminjamkan mobil misalnya, meminjam mobil kepada teman antum, na'amarakallahu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk na'amarakallahu safar misalnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika selesai na'amarakallahu fikum, selesai ini na'amarakallahu selesai keperluan kamu. Kan sesuai dengan akadnya ya. Mas, saya pinjam mobilnya mas. Ya sebagai teman amarakallahu punya mobil, ya mau dipinjam temannya untuk amarakallahu misafa dikasihkan amarakallahu. Ya, dan itu termasuk ihsan. Termasuk ihsan. Amarakallahu termasuk ibadah yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan dalam Islam. Amarakallahu. Pasti ditanya, dipakai kemana? Safar. Ya kali bintah rahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah, dari faedah hatta tu'adiyahu ini na'amarakulahu. Ya. Itu diambil faedah na'amarakulahu fikum. Bahwa ketika selesai hajatnya, maka sudah selesai akadnya. Selesai na'amarakulahu fikum i'arahnya tadi. Kalau misalnya na'amarakulahu fikum. Sampai mau kemana? Safar. Ya. Ya kali bintah. Dengan kembalinya dia dari safar, maka selesai. Karena ya, harus balik. Na'amarakulahu. Amin ya. Kalau kemudian ini kemudian habis safar masih dipakai belanja ke sana kemari ke sana. Ini dolim. Paham ya? Ini loh dolim. Maksud ini nawarakulawik. Dipakai yang lain. Nah, ya kan ini tentah nawarah mukmujan. Lebih-lebih kemudian tentah nawarah mukmujan para kalau habis safar, ya kemudian disilakan misalnya nawarakulawikum. Ngomongnya mau pakai safar, na'amarakallahu fikum, selesai safar dia. Sama dia namun disewakan sama orang lain. Ini dolim juga, na'amarakallahu fikum. Ikhwan ibn rahmukumu. Atau pula, atau na'amarakallahu fikum, ya, ikhwan ibn rahmukumu. Dia selesai apa, keperluannya, na'amarakallahu fikum, kemudian dipinjamkan sama orang lain. Maka ini juga dolim, tak boleh. Kenapa? Dia yang tidak memilikinya. Kenapa? Yang namanya i'arah itu, na'amarakallahu atau ariyah, ibahatun naf'i ainin. Ya, yaitu yang diperkenankan untuk dia itu kemanfaatannya. Dan dia sebagai seorang musta'ir itu termasuk orang yang tidak memiliki manfaatnya. Kemanfaatan itu bukan milik dia. Nih, milik yang mu'ir. Na'amarakallahu fikum. Paham ya? Ya kalau dipinjamkan, kalau kemudian dia pinjam, kemudian dipinjamkan sama orang lain, maka ini tidak boleh, tidak sah. Na'amarakallahu fikum. Ya kalau dipinjamkan, termasuk kedzaliman. Ya, termasuk kedzaliman. Ya kalau dipinjamkan oleh mukminin barakallahu fikum. Kecuali kalau na'amarakallahu fikum, pihak yang memiliki manfaat memperkenankan. Ya, sehingga jangan sembarangan na'amarakallahu fikum. Pinjam na'amarakallahu fikum biasanya kita ya pinjam kitab na'amarakallahu fikum. Ya. Diizinkan na'amarakallahu fikum. Memang enggak ada waktu sampai batas waktu kapan enggak ada. Namun sampai yang jelas sampai selesai kemanfaatan yang dia inginkan na'amarakallahu fikum gitu ya. Sesuai dengan akad ikhwan fillah na'amarakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian biasanya na'amarakallahu fikum kita ketika pinjam tersebut malah pinjamkan kepada orang lain tanpa memberitahu orang yang memiliki barang. Nah ini tidak boleh. Na'amarakallahu. Karena musta'ir termasuk orang yang tidak memiliki kemanfaatan barang tadi. Ya, kemanfaatan itu dimiliki oleh al-mu'ir. Orang yang memiliki apa? Orang yang meminjamkan. Nah, ya. Ya kan ibu tentah. Makanya dikatakan sini na'amarakallahu fikum. Hatta yu'adiyahu na'amarakallahu fikum. Ya kan ibu tentah na'amarakallahu fikum. Jadi kalau sudah selesai. Selesai keperluan yang diinginkan dari barang tersebut maka harus balik. Na'amarakallahu fikum. Ya kana bismillah rahmatun jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian ya kana bismillah rahmatun jami'an diambil juga faedah dari hadis ini na'amarakallahu fikum. Wujubul 'inayah bil 'ariyah wa hifdhuha 'anit talaf. Ya, wajibnya menjaga barang pinjaman dari kerusakan. Wajib. Nah, di sini ada na'amarakallahu fikum. Nah, pembahasan terkait dengan ya, fasadul ariyah, kerusakan barang pinjaman. Ya, sebagaimana yang kita singgung di atas na'amarakallahu fikum. Maka kerusakan itu na'amarakallahu fikum ada dua na'amarakallahu, yaitu kerusakan na'amarakallahu fikum diakibatkan karena sesuatu yang diizinkan penggunaannya sehingga rusak, atau na'amara yang kedua, na'amara kelasun kerusakan ya disebabkan karena sesuatu yang tidak diizinkan penggunaannya. Nawaroko. Adapun yang pertama tidak ada ganti, tidak mengganti. Nawaroko. Ya, seperti contohnya nawaroko fikum, sampean dikasih pinjaman baju, kok kemudian nawaroko fikum setelah dipakai usang, kan rusak ya? Maka nggak ada. Kenapa? Karena rusak karena apa? Penggunaannya diizinkan. Paham ya? Ya kan ibu tentah narah mukmujian nawaroko. Dengan tanpa mengurangi itu ya upaya untuk menjaga. Pas kotor ya dicuci, ya disetrika, gitu nih. Nawarakallahu. Nih, tapi yang namanya baju kalau dipakai terus kan ya usang ya. Nawarakallahu. Makanya semacam ini tidak mengganti. Faham ya? Tapi kalau kerusakan itu terjadi karena sesuatu dari perkara yang tidak diizinkan penggunaannya, maka harus ganti. Nawarakallahu. Nih, ya kan ini tembah nawarah. Nawarakallahu. Kenapa? Dalam hadis ini kita diperintahkan untuk dan wajib bagi kita untuk menjaga barang pinjaman. Wujubu al-inayati bil ariyah wa hifdha anit talaf. Wajibnya menjaga barang pinjaman dari kerusakan. Nawarakallahu. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nih. Ya, terkait dengan kerusakan barang pinjaman itu ada dua. Yang pertama kerusakan yang ditemukan karena ya sesuatu yang diperkenankan penggunaannya, na'amarakallahu fikum. Dan yang kedua kerusakan yang ditemukan karena sesuatu yang tidak diperkenankan penggunaannya. Oh ya, yang pertama tidak ada dhaman, tidak ada ganti. Yang kedua harus ganti. Na'amarakallahu. Paham ya? Ikhwani fi dinillah wa rahmatuh jami'an. Wa barakallahu fikum. Apa perbedaan qorat dan ariyah? Beda jauh. Beda bab. Na'amarakallahu fikum. Yeah. Dan ini na'amarakallahu dalam istilah kita hampir na'amarakallahu fikum terjadi iltibas ya, na'amarakallahu fikum. Utang katanya pinjam. Na'amarakallahu fikum. Utang-utang, pinjam-pinjam. Nah, ada hukumnya sendiri-sendiri. Iya kan, deh? Khaliwit entah merah mukmu. Sama-sama tabaruk, na'amarakallahu. Tapi, masing-masing punya konsekuensi. Na'amarakallahu. Iya. Ya, khaliwit entah merah mukmu. Jami'an, na'amarakallahu. Iya. Jadi, beda pinjaman, beda ari, ari ya. Na'amarakallahu. Nah, ya khaliwit entah merah. Dan pembahasannya dalam fikih dibahas secara berbeda. Nah, barakallahu. Ya kan lebih tentang marah berjalan barakallahu. Nah, kalau dalam bab qorat masuk masalah riba di situ. Nah, barakallahu. Ya kan lebih tentang marah berjalan barakallahu. Nah, ya kan lebih tentang marah berjalan barakallahu. Dalam bab nah barakallahu dalam arya itu nam berkaitan dengan adaul amanah. Nah, barakallahu fikum. Menunaikan amanah ya dari barang yang ia pinjam. Nah, barakallahu. Ya kan ibit mbah mukmu. Yang kedua, nah, barakallahu fikum. Pinjam itu nah, barakallahu fikum. Sama-sama baik qorat maupun ariyah itu nah, barakallahu fikum masuk dalam tabaruk. Nggih, nah, tabaruk. Nggih, ya kan ibit mbah. Bab ya, tabaruk itu disebutlah mukmu. Tidak ada unsur mengambil manfaat dari apa? Dari amalannya tadi. Nih, akan ibu tambah nyorah mukmujan barakallahu. Nih, kalau qorat yang dikembalikan kimahnya. Nih, kalau enam ariyah yang dikembalikan barangnya. Paham ya? Sampan pinjam uang 10.000. Nih, kalau dimasukkan dalam bab ariyah enam barakallahu fikum harus antum kembalikan uang 10.000 persis seperti uangnya. Ya, kan enggak kan? Tapi yang digunakan, yang dikembalikan adalah amkimahnya. Ya, dan dalam hal ini enggak boleh ada penambahan sama sekali. Kenapa? Masuk dalam apa? Kullu qurbin jarum manfa'ah fa huwa riba. Ya, ya. Ya kan itu darmo. Tapi kalau Arya itu yang dikembalikan, ya barangnya itu sampean apa pinjam mobil ya mobilnya aja yang kembalikan. Paham ya? Ya kan itu darmo campur. Allah alam. Beda makanya kan dibedakan amar pembahasannya oleh para ulama. Ada pertanyaan, jika ada seorang yang dulunya adalah seorang afwan pencuri dan dia sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ia wajib mengembalikan ya semua barang curiannya? Iya, jika memungkinkan. Ya, jika memungkinkan. Ya. Karena saking banyak yang dicuri sampai lupa. Ini barangnya siapa, ini barangnya siapa, ini barangnya siapa. Ya, jika memungkinkan. Dan dia tahu, ini barang curian, ini barang tidak curian. Dia tahu. Maka Al-Marakulah pun kewajiban dia adalah mengembalikannya. Dan cara mengembalikannya dua. Ya, yang pertama Al-Marakulah pun dikembalikan barangnya persis kepada apa? Pemiliknya. Al-Marakulah pun. Jika dia tahu barangnya, dia tahu pemiliknya. Dikembalikan langsung kepada pemiliknya. Nah, ini pun perhatikan namarokalafikum kemaslahatan bagi dirinya. Kalau dia kembalikan namarokalafikum, justru akan mengaturkan dirinya namarokalafikum. Ya, ya kan ini tentang nurahmu kemujaan para kalafikum. Kalau dia kembalikan zen namarokalaf, malah bagus, bagus insya Allah. Ya, dia enggak takut dengan resikonya. Nah. Begitu misalnya namarokalaf dikembalikan, oh kamu pencurinya ya tambah dikit. Nah, namarokalafikum. Terus dia enggak apa? Enggak apa istilahnya? Ikhwanul fillah rahimahumullah, enggak peduli. Enggak masalah anak amarakul, enggak apa-apa dikembalikan. Ya, yeah. Tapi kalau sampai mematurkan betul amarakul fikum. Ya, yeah. Kembali pada lima turutul humsa. Ya, yeah. Namarakul fikum jiwanya akan terancam, namarakul dikembalikan. Maka jangan. Nam bisa ditempuh dengan cara yang kedua. Ya. Yeah. Ya kan ikhwanul fillah rahimahumullah barakul. Ya. Yeah. Yang kedua na'amarakallahu fikum ketika na'amarakallahu enggak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Maka na'am bisa dia sedekahkan atas nama pemiliknya. Gitu ya. Wallah alam fisa. Tapi dalam hal ini ketika dipatak, diketahui ternyata barangnya itu na'amarakallahu fikum dia yang ngambil. Kemudian diambil sama, diminta kembali sama pemiliknya. Dalam keadaan dia sudah menyedekahkannya, maka dia wajib memberikan kepada pemiliknya. Dan sedekah itu untuk dirinya. Faham ya? Ya kan lebih tentang misalnya. Nah, ini ada usulan, mohon diadakan remedi bagi santri yang nilainya di bawah rata-rata. Ya monggo, namarakallah. Ya, nah, nanti ana minta sama Taufik ya untuk namarakallahku di print kembali soalnya dan bisa dikerjakan bagi yang belum mengikuti di imtihan kemarin dan yang nilainya kurang dari rata-rata. Namarakallah, gitu ya. Insya Allah siap ya Taufik ya. Nah. Yohani bin Rahman Rahman kemudian. Pertanyaan, apakah boleh meminjam pulpen? Boleh tak? Nawarakulah. Yohani bin Rahman. Perhatikan definisi tadi nawarakulah. Ya, Yohani bin Rahman Rahman kemudian terkait dengan mu'ar. Mu'ar itu nawarakulah fikum syaratnya termasuk nawarakulah fikum barang yang nawarakulah bisa digunakan secara syar'i. Nawar pulpen bisa tak? Gunanya syar'i enggak? Apa bisa digunakan secara syar'i enggak? Bisa namarakallahu fikum. Ya, tapi kalau kamu meminjamkan namarakallahu fikum gitar atau meminjam piano enggak boleh. Nah, karena itu tidak diperkenankan untuk penggunaannya namar secara syar'i. Atau secara urfi. Namarakallahu fikum. Ikhwan fillah entah nurahmukum. Nah. Masalahnya kalau pulpen namarakallahu fikum Ikhwanifidin rahmatullahi wabarakatuh. Mujan barakallahu fikum. Itu akan berkurang isinya. Begitu kan? Mujan barakallahu fikum. Ikhwanifidin rahmatullahi wabarakatuh. Mujan akan berkurang. Sama seperti na'am barakallahu fikum. Seorang na'am barakallahu fikum pinjam kambing. Na'am barakallahu fikum. Ikhwanifidin rahmatullahi wabarakatuh. Mujan barakallahu fikum. Pinjam kambing. Ya. Yeah. Untuk diambil susunya. Boleh enggak na'am barakallahu fikum? Asalnya na'am barakallahu fikum tidak diperbolehkan na'am barakallahu fikum. Kenapa? Ada sesuatu yang berkurang. Walaupun juga demikian. Tapi na'am barakallahu fikum, ya, bagi orang yang minjam, ya bisa minta halalnya terkait dengan apa? Dengan kemanfaatan yang berkurang tadi. Boleh. Na'am barakallahu fikum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Afan, tolong jelaskan lagi terkait dengan mu'ar, mu'ir, musta'ir dan mu'ar. Mu'ir itu orang yang meminjamkan, ya. Musta'ir orang yang pinjam, mu'ar barang yang dipinjamkan. Kalau mu'ir na'am barakallahu fikum itu na'am barakallahu orang yang memiliki manfaat. Memiliki barangnya na'am barakallahu. Musta'ir yang menggunakan manfaat tersebut. Na'am barakallahu fikum mu'ar barang yang dimanfaatkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan ibn rahmatullahi wa rahmatullahi wa jalan barakallahu wa rahmatullahi wa tidak bisa dibaca. Dia kopi ya. Dalam keadaan, oh iya, dalam keadaan si pemilik mobil masih kredit dan si pemilik mobil membayar ansuran dari mobil yang menyewa dari orang yang menyewa. Nah, merokok. Ya jadi ini. Ada pertanyaan. Ada seorang menyewa mobil untuk mencari penumpang. Dia membayar sewaan selama seminggu 1.500.000. Dalam keadaan si pemilik mobil masih kredit. Yeah. Si pemilik mobil membayar ansuran dari orang yang menyewa. Pertanyaannya mungkin ya, pertanyaan boleh enggak semacam ini katanya. Gitu ya. Nama barakallahu. Khani bin Tahmi wa rahmatum jami'an wa barakallahu fikum. Masalahnya yang pertama nama barakallahu fikum, orang yang minjam untuk digunakan nam cari penumpang. Boleh enggak gitu. Ya khani bin menyewa nama barakallahu fikum untuk digunakan mencari penumpang. Boleh. Boleh. Kemudian pertanyaan apa? Permasalahan yang kedua, mobil yang masih kredit, apakah boleh disewakan? Ini dia. Maka jawabannya boleh. Kenapa? Meskipun dia masih kredit, kreditnya harus syar'i ya, amarakum. Ya, amarakum. Ikhwan ibn Tahmi mencium barakallahu bisa seperti itu. Ya, kenapa? Akad itu sudah. Nah, marakallahu sudah nafid. Artinya ketika dia akad jual beli, meskipun dalam akad namoroko piutang, namoroko utang piutang, labas. Akad apa? Akad kredit tadi, maksud labas. Berarti barang itu sudah miliknya dia. Namoroko, sehingga boleh bagi dia untuk namoroko hukum menyewakannya, meminjamkannya, ya. Dan boleh dari tasaruf-tasaruf yang sifatnya tabarruk boleh namoroko. Atau nam digunakan untuk namarakalafikum, ya, menyewakan sehingga menghasilkan apa sesuatu yang bisa apa menutup utangnya tadi, boleh namarakalafikum. Oh, ya kan lebih tentang. Jadi permasalahannya berbeda. Dua. Yang pertama, bolehkah orang yang namarakalafikum menyewa, ya, untuk ia gunakan apa ya, menyewa mobil untuk dia gunakan untuk cari penumpang? Maka jawabnya boleh. Kalau kita tentang nawar mukjizan barakalawikum, kemudian permasalahan yang kedua barakalawikum, mobil yang masih dalam proses, masih dalam kredit nawar kalau pembayaran kredit nawar kalau bisa enggak disewakan, maka dikatakan bisa. Kenapa? Akadnya sudah nafid. Kalau sudah dikatakan nafid nawar kalau, maka manfaat barang tersebut sudah dia miliki. Bebas bagi dia untuk menggunakan apa saja. Pertanyaan berikutnya, ini. Ketika menggunakan mobil tersebut terus rusak, apakah menggantinya? Iya, gantilah. Namarakalaf. Dan sewa namarakalaf. Sesuai dengan akadnya namarakalaf. Biasanya itu ya. Ya kan lebih entah merah mungkin barakalaf. Kalau ganti, ya pada kerusakan yang digunakan, ya kan lebih entah. Karena digunakan oleh si peminjam, maka dia wajib ganti nama rekor. Sesuai dengan kesepakatannya, nama rekor. Jual beli di dunia maya. Anak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.